I know you're gonna dig it. Biarkan aku menyayangimu, biarkan aku mengasihimu. Darah manis di seberang sana, ku jatuh hati kepadamu. Jatuh tergerai lepas, membuatmu begitu jelas.